Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat yang begitu sangat banyak yang kita peroleh dan kita rasakan, serta selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, kembali pada hari ini kita melanjutkan kajian Al-Quran kita, di mana pada hari ini kita akan membahas ayat ketiga dari surah Al-Anbiya yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahiyatan qulubuhum wa asarun najwal ladzina zalamu. Hal hadza illa basyarum mitslukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, yaitu Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Para pendengar rahimakumullah, ayat ketiga ini menggambarkan kepada kita tentang sikap lain yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hati mereka lalai, mereka kemudian melakukan bisik-bisik ya yang negatif, dan selanjutnya berusaha untuk menghancurkan karakter baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menuduhnya dengan macam-macam sebagai seorang tukang sihir dan sebagainya. Asbabun nuzul ayat ini, sebab diturunkan ayat ini adalah ketika orang-orang kafir Quraisy merasakan tekanan yang begitu sangat berat pada diri mereka, karena Islam yang selama ini mereka halang-halangi ternyata berkembang dengan pesat. Ketika mereka berusaha untuk menjelek-jelekkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, mereka harus menghadapi kenyataan bahkan bahwa sebenarnya Islam itu adalah agama yang sangat cocok dengan logika. Islam adalah agama kehidupan yang akhirnya membuat orang-orang semakin tertarik. Oleh karena itu, salah satu cara mereka untuk menghalangi laju jalannya agama Islam ini adalah dengan cara membunuh karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menegatifkan profil seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara menuduhnya macam-macam. Di sini mereka mengatakan, afata'tuna sihra, apakah kamu akan menerima sihir yang dilakukan oleh Muhammad, wa antum tubsirun, sedangkan kamu adalah orang-orang yang menyaksikan. Menarik, karena di dalam surah Al-Anbiya sendiri di ayat kelima nanti Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang kegamangan orang-orang kafir Quraisy, tentang logika berpikir mereka yang tidak jelas, tuduhan-tuduhan mereka yang tidak punya bukti yang kuat. Dikatakan oleh Allah, bal qalu adghasu ahlamim bal iftarahu bal huwa sya'ir falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah mimpi atau hasil rekayasa Muhammad, atau Muhammad itu seorang penyair. Tampak di ayat kelima nanti bahwa ternyata tuduhan yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy itu adalah tuduhan yang tidak jelas, tidak ada berdasarkan argumen, ya. Itu Al-Qur'an itu adalah mimpi, itu adalah rekayasa Muhammad, itu Muhammad itu seorang penyair. Tidak ada yang jelas, ya. Semuanya berubah-ubah. Ini untuk menunjukkan bahwa asal main tuduh saja, ya, yang dilakukan oleh mereka itu. Ini sama seperti kata pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Yang disampaikan itu tidak ada faktanya. Ya, disinilah kita harus belajar banyak bahwa di dalam kehidupan ini jangan menjadi orang-orang yang banyak berbicara tapi tanpa ada bukti dan dalil. Jangan menjadi orang-orang yang terlalu banyak berbicara tetapi ternyata minim di dalam perbuatannya. Jangan menjadi orang-orang yang hanya pandai berbicara tapi tidak mampu berbuat. Dan itulah yang sekarang ini banyak terjadi di negara kita. Ya, baik kita sendiri, jangan tuduh para pemimpin kita, mulai dari diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang-orang yang besar mulutnya, mulut kita, tetapi di dalam pekerjaan kita sangat minim sekali. Kita terlalu banyak memerintahkan orang tetapi kita tidak mau melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajiban kita. Karena yang dikhawatirkan adalah kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh suatu hal yang begitu sangat dahsyat sekali bahayanya kalau kamu ternyata menyampaikan atau berkata-kata tetapi kamu sendiri tidak melaksanakannya. La hiyatang qulubuhum wa asarun najwa, ya, hati mereka itu lalai dan bahkan mereka merahasiakan pembicaraan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang di dalam keterangan ayat lain Allah gambarkan wa iza qalu, ya, ma hadza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum wa qalu ma hadza illa ifkum mubtara wa qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrum mubin. Mereka di dalam usaha untuk menghalangi Rasulullah menuduhkan Rasulullah yang tidak-tidak. Mahaza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Yang dilakukan Muhammad ini hanya berusaha menghalangi tradisi yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak kita dahulu, ya, kebiasaan dilakukan oleh orang tua kita, inilah dia coba untuk dihalang-halangi Muhammad. Ini hanyalah ifkum muftara, rekayasa, mau cari nama, mau cari beken saja, ya. Dan dia Muhammad hanyalah seorang tukang sihir yang tidak perlu diperhatikan. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita yang akan lebih menjelaskan hal ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Dengki merintangi wahyu Allah. Inilah judul dan tema kita. Bagaimana, kenapa kaum kafir Quraisy menolak kebenaran Al-Quran? Karena dengki. Bukan berarti mereka tidak tahu keagungan Al-Quran, tapi karena kedengkian. Hidup ini kalau dibangun atas dasar dengki akan menghambat kemajuan diri. Al-hasudu la yasudu. Pemimpin yang dengki, siapapun yang dengki, tidak akan menjadi orang yang berhasil. Sangat jelas, sangat luar biasa kata-kata motivasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran bukan sihir. Afata'tuna sihro. Al-Quran bukan sihir. Umat Islam tahu Al-Quran bukan sihir. Al-Quran bukan jampi-jampi. Tetapi dalam kehidupan nyata kita seringkali memperlakukan Al-Quran bagikan sihir. Kita membacanya, mengulanginya, menjampi-jampikan ayat-ayat suci Al-Quran. Seakan-akan ketika ayat suci Al-Quran dijampi, disebut-sebut, kemudian simsalabim, bagikan sihir, bagikan magic, kita yang tadinya tidak berjaya menjadi orang-orang yang berjaya. Yang tadinya lemah kemudian menjadi luar biasa. Tidak. Lihatlah para nabi berhasil karena proses. Nabi Ibrahim turun ke lapangan untuk menghancurkan patung-patung demi mewujudkan jalan dakwah li'i'la'i kalimatillah. Nabi Muhammad turun berperang melawan kaum kafir Quraisy. Dia tidak membaca Al-Quran kemudian tidur, menghafal Al-Quran kemudian tidur, membaca lagi kemudian tidur. Tidak. Al-Quran bukanlah buku sihir yang setelah dibaca kita menjadi orang-orang yang berhasil. Lihatlah dunia para nabi. Mereka penerima wahyu dan mereka menjadikan wahyu itu sebagai sumber semangat dalam menjalani hidup. Li'i'la'i kalimatillah. Mereka keluar dari rumah, dari kampung halaman untuk berdakwah. Itulah generasi emas muslim sehingga sampai ke daerah Afrika Utara bahkan sampai menembus Eropa menjadikan Al-Quran sumber inspirasi dan ini adalah awal kesuksesan. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Menjadikan Al-Quran sebagai sihir dan kita lihat dalam kehidupan nyata orang yang mengagungkan Al-Quran dan tidak menjadikannya sumber motivasi dalam hidup ini adalah orang-orang yang gagal. Umar bin Khattab sangat marah kepada orang seperti ini. Apakah engkau mengira langit akan menurunkan hujan emas kepadamu? Tidak. Membaca Al-Quran dan jadikan dia sumber semangat dalam hidup ini. Inilah nilai keberhasilan iman dan amal. Iman kepada Al-Quran menyebabkan dia beramal. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembahasan kita di ayat ketiga dari surah Al-Anbiya ini. Yang pertama adalah menjadi orang-orang yang selalu berbuat di dalam kehidupan ini. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Ustaz Jenal, jangan hanya sekedar tahu Al-Quran, membaca Al-Quran tapi tidak melaksanakan. Jangan hanya sekedar mengagungkan Al-Quran, meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi, tetapi tidak ada aplikasinya di dalam kehidupan. Jadilah orang-orang yang di dalam kehidupan ini yang banyak berbuat, ya, disesuaikan dengan keyakinan yang ia miliki. Kemudian yang kedua adalah bahwa keterangan ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana usaha-usaha orang-orang yang berusaha untuk menghalangi laju perkembangan agama Islam. Tetapi toh tetap dalam catatan sejarah, agama Islam terus berkembang tanpa ada satupun yang mampu menghalanginya. Karena itu adalah kalimatullah yang ulia, kalimat Allah lah pasti yang akan tertinggi. Kalimat Allah lah yang pasti akan menang di dalam kehidupan ini. Mari sama-sama kita yakini ini, bahwa pada saat kita berpegang kepada kebenaran, maka tidak ada kebenaran yang bisa dihancurkan oleh kebatilan. Tidak akan ada kebenaran yang bisa dijatuhkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap bersama orang-orang yang melakukan kebenaran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.